بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk pada mutiara berikutnya dari mutiara-mutiara indah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin, yaitu mutiara yang ke-38. Wa 'an Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa huwa yu'ak faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida qala ajal إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك إن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها kama tahuttu asyjaratu waraqaha. Ikhwani fi din a'azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau sedang merasakan sakit, yaitu demam. Disebutkan kalimat al-wa'aq, yu'aq, maknanya maghthul humma, demam yang dahsyat. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah SAW seperti itu, berkata, innaka tu'aku wa'kan syadidah. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau terlihat demam yang parah. Ini sangat dahsyat demammu. Nabi menjawab, ajal, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Iya, aku ini merasakan demam yang sangat dua kali lipat dari kalian. Aku katakan kepadanya, kata Abdullah bin Mas'ud, dzalika annalaka ajrain, yang demikian karena engkau mendapatkan pahala dua kali lipat. Nabi menjawab, ajal, iya, dzalika kadzalik, yang demikian karena memang seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi. Kata Nabi, betul, memang demikian. Tidaklah seorang muslim ditimpa kejelekan, apakah tertusuk duri ataupun yang di atasnya, kecuali Allah akan menghapuskan dengan sakit itu dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya, dan dihapuskan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih, disepakati kesahihannya oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kemudian An-Nawawi rahimahullah menyatakan, wal wa'ku maghthul humma wa qila humma. Al wa'ak maknanya adalah demam yang dahsyat atau demam secara umum. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, berarti hadis ini mirip dengan yang kemarin, hadis sebelumnya dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah menyatakan, tidaklah menimpa seorang muslim ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, yang juga muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis kemarin menyebutkan, tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit, ditimpa kegelisahan, kesedihan, gundah gulana, gangguan-gangguan, bahkan duri sekalipun yang menusuk dirinya, kecuali mesti akan ada dosa yang dihapuskan. Sedangkan dalam hadis ini, Rasulullah sendiri tertimpa penyakit. Artinya, barakallahu fikum, ketika kita merasakan sakit, jangan menganggap engkau dimusuhi oleh Allah, engkau tidak disayang oleh Allah, dan seterusnya. Ini su'udzon kepada Allah SWT. Padahal kalau kita berbicara kasih sayang dan kecintaan, Rasulullah SAW adalah yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bukan hanya Habibullah, bukan hanya kecintaan Allah dengan lafaz Habib, tapi lebih tinggi dari Habib, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Dikatakan khullah, lebih tinggi dari mahabbah, lebih tinggi dari sekedar cinta. Khalilullah, kesayangan atau kecintaan Allah SWT, atau dikatakan kekasih Allah SWT, tapi toh merasakan sakit bahkan lebih dahsyat. Dan Nabi menyatakan, u'aku rajulaini minkum, bahwa aku tertimpa penyakit demam ini dahsyat dua kali lipat yang menimpa kalian. Artinya demam yang dahsyat yang menimpa kalian, Rasulullah SAW mendapatkan musibah lebih dari itu dua kali lipatnya. Apakah karena Allah benci pada Nabi? Tidak demikian tentunya. Karena ini merupakan perkara yang memiliki hikmah yang besar. Sebagaimana pertanyaan sahabat yang cerdas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qultu dhalika anna laka ajrain, yang demikian karena engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah. Dijawab, ajal, kata Nabi, betul. Artinya betul, aku mendapatkan pahala yang lebih dengan sakit yang lebih dahsyat. Artinya di samping penyakit yang dirasakan, di samping kesengsaraan atau rasa sakit yang dirasakan, di balik itu ada hikmah-hikmah. Ada hikmah-hikmah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkannya dengan kenikmatan, bahwa sakit itu nikmat. Mengapa? Karena sakit itu memiliki sekian fawaid. Pertama, menjadikan kita bisa beribadah dengan ibadah yang bernama sabar. Sabar itu ibadah. Dan itu menjadi pahala. Sebagaimana ketika kita diberi kebaikan-kebaikan, kita juga beribadah dengan ibadah yang bernama syukur. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis kita ini, yaitu takfiru dhunub wassayyi'at. Ma min muslimin, kata Nabi, yusibuhu adhan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih. Tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit atau musibah, bahkan duri sekalipun yang menusuknya, maka kecuali mesti akan Allah hapuskan dengannya, dengan sebab sakit tadi, kejelekan-kejelekannya. Akan digugurkan dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Subhanallah, ini faedah kedua dari yang namanya sakit. Maka ketika kita menengok orang sakit, jangan lupa hibur mereka, orang sakit tadi, dengan kalimat la ba'sa, tahurun insyaallah. Tidak mengapa, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa, menjadi pembersih. Itu yang kedua, barakallahu fikum. Yang ketiga, akan dicatat pula di sisi Allah hasanat, kebaikan-kebaikan. Syekh Muhammad Taimin rahimahullah menyatakan bahwa seorang yang sakit, dan ini sudah kita singgung kemarin, kita ingatkan kembali hari ini, ada dua jenis manusia ketika ditimpa penyakit. Ada yang dalam keadaan dia merasa sadar bahwa ini ujian dari Allah, maka dia berupaya untuk sabar dan mengharapkan pahala, maka dia mendapatkan dua, penghapusan dosa dan pahala. Ada jenis kedua, yang memang ketika ditimpa, dia gak ingat kalau itu adalah sesuatu yang akan memberikan pada dia pahala, sehingga dia merasakan sakit dengan sengsara, dalam keadaan dia mungkin hatinya sempit, dadanya sempit, sangat sedihnya kapan akan berakhir, maka dia dapat satu, apa itu? Dengan itu terhapus dosanya. Dengan itu akan terhapus dosanya. Barakallahu fikum. Masih ada yang keempat, bahwa yang namanya sakit akan membawa seseorang untuk masuk ke dalam jannah. Mengapa demikian? Karena hufatil jannah bil makare. Jannah itu diliputi perkara-perkara yang tidak disukai. Taib, orang yang sehat, masya Allah, sehat walafiat, dengan orang yang sakit, sengsara, mana yang lebih disukai? Yang lebih disukai tentunya sehat walafiat. Berarti sakit itu sesuatu yang makruh. Iya, sesuatu yang tidak disukai manusia. Nah, itulah surga itu diliputi dengan itu. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Maka ketika engkau sakit, merasa ini susah, ini berat dan sebagainya, ingat, perkara-perkara yang tidak disukai itulah biasanya sebagai pagarnya surga. Begitu lewat, kamu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah. Masih ada lagi, yaitu keselamatan dari api neraka, karena di dalam riwayat-riwayat yang dibicarakan sampai ke dalam para ulama, bahwa sakit itu adalah nerakaku di dunia. Artinya itu adalah apiku di dunia. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah SWT menyatakan tidaklah seorang tertimpa penyakit-penyakit kecuali itu adalah nerakaku di dunia. Maka barang siapa yang sudah aku timpakan nerakanya di dunia, maka dia tidak mendapatkan neraka di akhirat. Barakallahu fikum. Maka seharusnya kita bersyukur. Kok sakit bersyukur? Kalau lihat sisi ini kita bersyukur. Mengerikan sekali neraka jahanam, neraka akhirat, dibandingkan dengan sakit di dunia. Gak ada apa-apanya sakit di dunia. Alhamdulillah kita sudah dibersihkan di dunia. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Masih ada faedah lain, yaitu mengingatkan kayak apa rasanya sakit. Mengingatkan kita agar kita punya rasa kasih sayang pada orang lain ketika merasa sakit. Agar kita tahu bagaimana rasanya tertimpa musibah seperti itu, sehingga kita melihat orang lain tertimpa, kita akan muncul rahmat. Ana pernah merasakan yang seperti ini. Sabar ya akhi, ana pernah tertimpa yang seperti itu, begini-begini, alhamdulillah lewat. Dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, dengan berdoa pada Allah Ta'ala, alhamdulillah lewat. Baik, masih ada lagi, masih banyak. Ibnu Qayyim menyatakan 100 fawaid. Faedah-faedah sakit. Di antaranya yang berikutnya adalah mengingatkan. Bukankah kita ini orang yang punya dosa? Bukankah kita ini orang yang banyak punya salah? Kita bukan orang maksum, bukan orang yang bersih dari kesalahan. Ketika kita sakit, kita tersadar. Oh, ini karena dosa-dosaku. Mungkin aku begini, mungkin aku begitu. Maka menjadi sebab taubatnya seseorang, atau seringkali menjadi sebab taubatnya seseorang. Kalau ada seorang yang melakukan dosa-dosa, ditimpa penyakit, tidak taubat, keterlaluan. Dia tidak menjadikan sakitnya sebagai teguran dari Allah Ta'ala. Tidak sadar kalau itu adalah teguran dari Allah Ta'ala. Padahal seorang mukmin muslim, kalau ditimpa penyakit, maka dia merasa bahwa aku ditegur oleh Allah karena dosa-dosaku, karena kesalahan-kesalahanku. Maka dia akan bertaubat, akan menyesali perbuatan-perbuatan jeleknya. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada hikmah? Masih ada lagi hikmah lainnya. Mengingatkan nikmatnya sehat. Kalau gak ada sakit, kita lupa betapa nikmatnya sehat. Sebagaimana ketika kita dalam keadaan lapang hari atau lapang waktu, kita gak tahu betapa nikmatnya waktu itu, kecuali ketika sudah sempit waktu, baru kita ingat betapa nikmatnya kesempatan. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yang sering terlalaikan oleh manusia. As-sahha wal-faragh. Kesehatan dan kesempatan. Kapan orang sadar kalau sehat itu nikmat? Ketika sakit. Begitu sakit dia ingat, ya Allah nikmat sekali kemarin ketika saya bisa berjalan. Sekarang saya sudah berbaring di kasur. Orang yang sudah sakit di telinganya, dia berkata betapa nikmatnya dulu ketika telinga saya dalam keadaan sehat. Sekarang tidak semua terdengar olehku. Demikian pula yang matanya sudah rabun, sudah tidak jelas memandang. Dia ingat betapa nikmatnya mata yang Allah berikan kepadaku ketika dulu sehat walafiat. Barakallahu fiikum. Sering terlupakan nikmatnya mata, nikmatnya telinga, nikmatnya badan, nikmatnya kesehatan tubuh ini. Sering terlupakan. Ketika orang sakit, diingatkan oleh Allah. Bukankah sehat itu nikmat? Bukankah kesehatan itu nikmat? Maka ketika dia sembuh, dia akan bersyukur kepada Allah dan akan menjalani kesehatannya untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sekian banyak faedah-faedah lain, yaitu agar kita lebih penyayang, lebih rahmat pada orang lain. Kadang-kadang seseorang itu kalau sudah sakit, hatinya lembut, hatinya raqiq, yang dulu keras, yang dulu kaku, yang dulu kasar, begitu tertimpa sakit, seakan-akan dia itu diterapi agar berjiwa lembut. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian di antara faedah-faedah hikmah-hikmah sakit yang akhirnya seorang yang sakit itu akan bisa sabar ketika mengingat hikmah-hikmah tadi. Dia bersyukur bahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping berdoa minta kesembuhan, dia bersyukur alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Kemudian juga dia akan minta ampun pada Allah atas dosa-dosanya. Kemudian dia ingat betapa sakitnya si fulan, si fulan, si fulan, yang dia tertimpa apa yang lebih dari saya. Maka setelah sembuh dari sakitnya, dia menjadi orang yang lain, yang lebih baik, lebih rahmat, lebih kasih sayang, lebih sopan, lebih hati-hati dalam dosa. Masya Allah. Itu kalau orang mukmin, orang muslim tadi betul-betul tahu hikmah dari sakit tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair atas nasihat dan juga kajian Islamnya. Kaum muslimin dimanapun anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam yang penting tentang bab sabar dari hadis atau mutiara yang ke-38. Semoga memberikan kepada kita motivasi untuk kita bersabar, terutama bagi anda-anda yang mengalami sakit. Setelah melihat faedah-faedah ini akan meningkatkan kesabaran dan bahkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, kita menuju kepada tanya jawab. Pertanyaan pertama, izin bertanya Ustaz, apakah bisa dipahami bahwa sakit epilepsi itu adalah suatu kebaikan juga untuk sahabiah tersebut atau untuk semua yang sakit serupa? Karena Rasul tidak mungkin membiarkan wanita tersebut dalam sebuah hadis dalam kejelekan dengan sakit epilepsinya yang tetap seumur hidup itu. Nah, sudah kita sampaikan tadi bahwa di balik sakit tadi ada hikmah. Di balik apa yang menimpa seorang muslim muslimah dari penyakit-penyakit, di sana ada penghapusan dosa, ada penaikan derajat, ada pengingat, ada tadkir, ada pelembut hati, ada sekian banyak hikmah-hikmah. Sehingga kata Nabi kepada sahabiah tadi, kalau engkau mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Kalau engkau minta aku doakan, akan aku doakan. Ternyata wanita yang salehah tadi menyatakan, aku ingin mendapatkan surga, aku akan sabar. Tapi aku khawatir kalau aku kumat, aku tersingkap auratnya. Doakan agar aku tidak tersingkap. Maka Nabi mendoakan. Barakallahu fikum. Kemudian di salah satu masjid kampung ketika sholat aminnya imam, dengan makmum tidak berbarengan, tetapi aminnya berurutan. Ketika imam selesai mengucapkan amin, baru makmum mengucapkan amin. Bagaimana sholatnya, sah atau tidak? Dan baiknya harus bagaimana? Kalau bicara sahnya tetap sah, Masya Allah. Karena itu bukan syarat sahnya sholat masalah amin, artinya berbarengan atau tidak berbarengan, sehingga sholat tetap sah, walhamdulillah. Masalahnya adalah mana yang lebih rajih dari pendapat para ulama tentang ta'min, tentang mengucapkan amin. Karena sebagian orang memakai hadis, atau sebagian ulama memakai hadis, idza ammanal iman, ya, kalau iman sudah amin, maka aminlah kalian. Maka dianggap berurutan, iman, imam dulu amin, baru makmumnya amin, begitu. Tetapi yang lebih rajih wallahu alam adalah ketika disebutkan dalam hadis lain, idza wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Bahkan dalam riwayat ta'minal malaikah juga. Kalau mencocoki aminnya dengan aminnya imam dan aminnya para malaikat, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahu taala alam, dari sini kita melihat yang rajih menurut kami wallahu alam adalah berbarengan dengan imam. Berbarengan dengan imam. Nah, berikutnya izin bertanya, apakah hadis tentang memperbanyak puasa di bulan Muharram sama seperti di bulan Syakban, seperti puasa hampir semuanya? Jazakallahu khairan. Jawabannya, tidak sama. Walaupun dianjurkan banyak puasa pula di bulan Muharram, tetapi disebutkan oleh Aisyah tidak ada satu bulan pun selain bulan Ramadan yang Rasulullah banyak berpuasa hampir seluruhnya kecuali bulan Syaban. Artinya dalam hadis itu hanya bulan Syaban yang Nabi berpuasa hampir sebulan penuh, hanya dibedakan di akhirnya agar tidak bersambung dengan Ramadan, agar tidak bersambung dengan Ramadan. Wallahu taala ta'alam. Kemudian izin bertanya Ustaz, adakah zikir khusus yang dibaca setelah salat duha dan salat malam? Atas jawabannya anda ucapkan jazakallahu khairan. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada zikir khusus. Ya. Maka sementara kembali pada zikir yang biasa saja setelah sholat. Allahu a'lam. Kemudian izin bertanya, siapakah Muhammad Al-Fatih itu yang katanya penakluk Konstantinopel? Ya, termasuk, ini mau kisahnya ya. Termasuk pahlawan Islam ya? Iya, termasuk pahlawan Islam. Masya Allah. Al-Fatih. Disebut Al-Fatih karena dia membuka, artinya membuka kota tersebut. Karena ketika kaum muslimin memasuki negeri-negeri itu disebut dalam bahasa atau dalam bahasa Arab dengan futuhat, pembukaan-pembukaan negeri. Nah, mudah-mudahan nanti akan dibahas sama salah satu penyiar kita yang memang bidangnya menceritakan kisah-kisah seperti ini, insya Allah. Amin. Berikutnya, seorang ibu dengan 3 orang anak perempuan berpisah dengan suami beberapa tahun silam dengan 2 anak dalam asuhannya. Sekarang sudah menikah lagi dan tinggal di luar kota dengan membawa serta 2 anak tersebut. Bolehkah dia tidak menyerahkan 2 anak itu kepada bapak kandungnya karena khawatir mereka jatuh dalam hal-hal yang buruk bagi agama mereka serta pengasuhan yang kurang baik dari bapak kandungnya? Apalagi sudah terlihat bagaimana kondisi salah satu anaknya yang tinggal sejak awal dengan bapak kandungnya. Bagaimana Ustaz? Tidak diceritakan bagaimana keadaan bapaknya. Ya seolah-olah bapak kandungnya itu ada masalah. Ya masalah itu kan bertingkat-tingkat. Ada kefasikan, ada kesesatan, ada kekafiran. Kalau kefasikan? Ya biarkan penanya ya. Oh Masya Allah. Baik, kalau gitu kita bahas secara rinci saja. Kalau ya, fasik bagaimana, kalau sudah kafir bagaimana. Kalau sudah kafir barakallahu fikum, memang sudah maklum lah ya. Itu pun masih ada kalimat wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya secara baik. Karena yang namanya bapak ya tetap bapak walaupun sudah cerai. Namanya ibu tetap ibu walaupun sudah cerai. Dengan demikian barakallahu fikum, diputuskan 100% tidak boleh. Tidak boleh diputuskan 100% karena itu adalah ibunya dan bapaknya. Sudah saya katakan tadi, walaupun kafir saja, dikatakan sahib huma fi dunya ma'rufa, pergaulan di dunia sekedarnya saja secara baik, secara ma'ruf, sudah cukup. Tapi wa in jahadaka litushtika bima laysa laka bihi ilmun falatuti'huma, Tapi kalau keduanya mengajak pada perkara-perkara yang kufur, yang mereka tidak punya ilmunya, maka jangan taati keduanya. Sehingga anak satu yang pada bapaknya tidak boleh dihalangi untuk silaturahmi dengan ibunya, demikian pula dua anak yang ada pada ibunya, jangan diputus sama sekali dengan bapaknya. Sekedar tahu, sekedar ketemu, begitu. Yang kedua, kalau dia masih muslim, hanya saja fasik, sebagaimana keumuman, adalah kebanyakan orang yang biasalah seperti itu. Ada perbuatan dosanya, ada maksiat-maksiatnya, gitu. Maka ini juga masih muslim yang tidak boleh diputus 100%, apalagi ya. Kalau tadi orang kafir saja dikatakan sahibuhuma fi dunya ma'rufa, apalagi masih muslim. Dan kefasikan itu tidak membahayakan secara langsung. Saya ulangi, bukan tidak membahayakan, tidak membahayakan secara langsung. Artinya ketika ketemu itu, kefasikannya tidak kelihatan saat itu. Emang semua gimana, Pak, baik, selesai. Hanya dibatas waktu beberapa saat saja. Tetapi barakallahu fikum, yang ketiga adalah kesesatan. Ini walaupun kedengarannya kesesatan itu dibawa kekafiran, tetapi bahayanya lebih. Kenapa bahayanya lebih? Karena kalau kekafiran itu, si anak sudah tahu bapaknya berbeda agama, maka tidak mungkin dia akan mendengarkan kalimat-kalimat yang sesat atau kufurnya. Tetapi kalau pada orang yang sesat, dohirnya seperti yang muslim, tapi mengajak pada kesesatan-kesesatan, itu bisa satu majlis anak itu berubah. Dan ini yang kita khawatirkan, yang harus kita tahan. Jangan nanti begini, nanti begitu. Barakallahu fikum. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu keadaan suaminya bagaimana dan sejenis apa, sehingga bisa kita lihat dari klasifikasi tadi. Wallahu ta'ala alam sawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah ada jalan bagi seorang santri di zaman ini untuk belajar bersama ulama besar, ulama kibar seperti Syekh Fauzan dan lain-lainnya? Gimana? Apakah ada jalan bagi santri di zaman ini untuk belajar bersama ulama kibar, ulama besar seperti Syekh Fauzan dan lain-lain? Saya sudah berusaha untuk mencari jalan, tapi belum dapat. Kecuali secara resmi mendaftarkan diri ke jamiah di Madinah, begitu. Itu pun berarti belajar sama dosen-dosen di sana, yang tentunya bermacam-macam jenisnya. Barakallahu fikum. Artinya kalau khusus mau belajar pada Syekh Shalal Fauzan, itu saya belum ketemu. Mungkin yang paling mungkin bekerja di sana, kemudian hadir di majelisnya, selesai gitu. Itu yang paling memungkinkan. Sebab belajar di sana kalau resmi harus pakai visa, dan visanya tidak dikeluarkan kecuali oleh jamiah resmi, oleh universitas resmi. Namun saya terjaga karena waktu sudah habis. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat memberikan manfaat, dan juga pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan juga solusi bagi pendengar yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Semoga kita akan semakin meningkatkan kita kepada ketakwaan dan kesabaran. Dan juga bagi yang sakit, semoga sebagai motivasi untuk semakin bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.